ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita sama-sama cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ayahanda Dr. Wahidin Halim, Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya, para alim ulama, asatidza, habaib, tokoh masyarakat yang kita sama cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudariku yang insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam riwayat hadis Ibnu Majah nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Nabi menyampaikan siapapun yang meluangkan waktunya, menyiapkan dirinya, meringankan langkahnya, menempuh jalan ke majlis ilmu untuk belajar walaupun sedikit yang ia pelajari, nakirah, maka Allah akan membalas setiap ikhtiarnya itu, kesungguhannya, dengan meringankan langkahnya ke surga. Jika penuntut ilmu mengetahui, maka sejak ia berangkat dari tempat ia tinggal itu, malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Berita baiknya pagub tersebut dalam hadis riwayat Muslim yang dengan dua lafaz disebutkan bahwa ada sesuatu yang menarik, bukan sekedar orang yang datang ke majlis ilmu. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai. Tunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada satu kemuliaan, maka ia akan memperoleh pahala yang dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau Pak Gubernur punya kebiasaan membuat ta'lim dalam sebulan, memberikan kebijakan yang baik tadi disebutkan untuk menunaikan salat, maka penting diketahui setiap orang datang ke ta'lim ini, setiap ada orang salat atas arahan yang tadi disebutkan, maka semua yang datang itu beliau akan mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin, syaratnya ikhlas. Maka saya berbahagia pada malam hari ini karena insyaallah nampak program beliau ini akan mewarisi nafas-nafas Banten di masa lalu, yang bukan hanya sekedar menyiapkan Banten yang maju, Banten yang sejahtera, tapi ingat Banten juga punya sejarah yang menyiapkan dan melahirkan nafas-nafas keislaman dalam setiap nilai aktivitas dan pemerintahannya. Karena itu sejak masa lalu, bahkan terbangunnya Banten ini, ada saham-saham nafas Islam di dalamnya. Banten dibangun oleh para sultan dahulu, dari mulai Hasanuddin sebelumnya dengan Guru Yusuf Al-Makassari, ada turunan kemudian jalur ke Cirebon dari Sultan Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Di antara menantunya menikah dengan Fathullah, menikah dengan putrinya yang perempuan. Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim yang lahir tahun 1426. Syarifah Mudaim ini anak kedua dari Pamanah Rasa, dikenal dengan Prabu Siliwangi. Anak pertamanya Abdullah Iman dikenal dengan Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Anak ketiganya dikenal dengan Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa Prabu Siliwangi ini? Menikah dengan Nyai Subang Larang. Ya, beliau adalah murid dari Syekh Qura yang dikenal dengan Hasanuddin, pulang dari Ummul Qura bikin pesantren di Karawang, dikenal dengan pesantren Qura sampai dengan sekarang. Nah, yang penting anda ketahui, Syarif Abdullah yang menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah, keturunannya nanti membangun Banten, adalah anak dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra ini satu di antara para ulama yang 9 itu yang menyebarkan Islam di wilayah-wilayah Nusantara. Sekarang makamnya, darihnya ada di perempatan Semarang, arah masuk ke Demak. Jadi kalau anda ke Semarang, nanti ada flyover di atasnya, sebelah kirinya ada masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra, warnanya hijau, atapnya kemudian kubahnya emas, depannya ada 3 gerai ATM, BNI, Mandiri, Siambeniaga tuh. Lurus. Sebelah kanan darihnya, atasnya flyover, kiri arah ke Demak, Ahmad Jumadil Kubra. Di antara dua anaknya, satu menetap kemudian di Nusantara, namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq ini nanti menurunkan di antara generasi keturunannya, dikenal di antaranya dengan Muhammad Darwish. Saudaranya adalah Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya kemudian belajar di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat. Berangkat kemudian ke Mekah, belajar di antaranya kepada guru utama yang berasal dari Banten. Lahir tahun 1813, wafat tahun 1897, mengarang 115 kitab. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanara'i As-Serangi. Melahirkan dua murid tadi di antara yang lainnya. Siapa Syekh Muhammad Darwish itu? Pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Turunannya siapa? Ke Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Jukap Mindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Sejalur dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan siapa? Pangeran Benawa Sultan Hadiwijaya. Turunan bin Abdurrahman bin Abdul Aziz dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Maulana Ishaq. Anak Ahmad Jumadil Kubra. Keturunan siapa? Ali Zainal Al-Kabir. Keturunan Ali Zainal Abidin. Keturunan Al-Husain adiknya Al-Hasan. Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rab bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Jadi Banten ini dibangun dengan nafas para ulama, tersambung sanadnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi Adam. Jadi kalau ada di Banten menyalahi tuntunan syariat Islam, ada yang salah dengan nafas-nafas Banten di dalamnya. Jadi saya sangat bahagia kalau malam ini beliau memaparkan visi-visi Banten ke depan dan menerapkan nilai-nilai kebaikan seperti ulama dulu kita pernah kemudian mewarisinya dan berpartner antara ulama dengan umara. Dan kita doakan semoga senantiasa beliau mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang-orang terbaik akan ditempatkan dalam surga yang terbaik. Ya, jadi beliau tadi ingin masuk surga, ada 4 level surga yang bisa dipilih. 1, surga bersama para nabi. Semua. Bukan cuma 1-2 nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi jamaknya anbiya. Kalau semua nabi jamaknya nabiyyin. Ada surah ke-21 namanya surah Al-Anbiya karena di dalamnya dikisahkan beberapa nabi, tidak semua nabinya. Ada Nabi Ayub Quran surah 21 ayat 83 sampai 84-nya. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yunus ayat 87 sampai 88-nya. Nabi beberapa disebutkan, tapi semua nabi tidak disebutkan. Kalau anda menginginkan semua nabi, maka bahasanya dirubah jadi nabiyyin. Allah janjikan ada orang-orang yang akan di surga nanti masuk surga bertetangga dengan semua nabi. Di situ ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Orang-orang yang mau taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, maka dia berpeluang masuk surga bersama semua nabi. Jadi begitu nanti insyaallah ada yang masuk surga, Anda tinggal di mana di surga? Masya Allah, tetangga saya Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Masya Allah. Kalau Pak Gub di mana surganya? Saya sih biasa aja. Cuman depan saya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Belakang saya Nabi Musa. Kiri saya yang nabinya itu ganteng, ganteng-ganteng nabi. Ente kan waktu di dunia ada sinetron, ganteng-ganteng serigala. Samping saya, ganteng-ganteng Nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Samping kanan saya, Nabi yang saya rindukan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang masuk surga dengan para nabi ini? Tiga golongan. As-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Orang-orang jujur dalam aktivitas yang dikerjakan karena Allah. Karena itu ketika Abu Bakar mengerjakan aktivitas jujur karena Allah, dan ingat Abu Bakar bukan sekedar sahabat, Abu Bakar bukan sekedar mertua Nabi, Abu Bakar bukan sekedar sahib Nabi, hidup menemani Nabi, hijrah bersama Nabi, wafat di samping Nabi dikuburkan, tapi ingat Abu Bakar pun memimpin dalam kepemimpinan pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam kepemimpinan dipraktekan, dikenal sebelumnya dengan as-siddiq, kejujuran dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka melekat bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Anda bisa menjadi orang saleh yang mengikuti atau syuhada saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bukan cuma Pak Gubernur saja yang masuk surga ke situ insyaallah. Kita pun mudah-mudahan diikutkan dengan itu semua karena ada janji, dan janji ini yang saya ingin sampaikan dan saya ingin katakan pada kita. Siap berkomitmen insyaallah? Allah tawarkan satu surga dalam Al-Qur'an untuk berjamaah. Satu keluarga besar bisa narik bapaknya, narik pasangannya, narik istri, narik suami, narik keturunan. Keturunan itu semua penjelasannya disebutkan di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang akan masuk mengikuti semua pintu surga. Dia ada golongan istimewa, ke surganya itu akan mencicipi semua pintu surga sampai masuk surga yang tertinggi. Lewat surga 'adn. Begitu mereka akan masuk, wa man salaha min abaihim. Ternyata dia bisa narik keluarga besarnya. Bapaknya ditarik, kakeknya ditarik. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Suami narik istri, istri narik suami. Masya Allah. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunannya. Siapa mereka? Merekalah yang telah berkomitmen selama hidupnya, apapun profesinya. Mau pengusaha, mau birokrat, mau diplomat, mau ustaz. Mereka kerjakan semua aktivitasnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kami akan tempatkan mereka di surga, semua bergandengan tangan bersamaan masuk ke dalam surga. Ketika mereka masuk, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Maka malaikat akan menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Selamat, kamu ini sabar. Saat orang lain korupsi, kamu tidak. Saat orang lain menipu, kamu tidak. Saat orang berdusta, kamu tidak. Saat orang lari dari sholat, kamu datang ke masjid. Selamat, kamu sabar. Sekarang silakan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini adalah tempat yang belum pernah kamu rasakan kenikmatannya sebelumnya. Mereka datang bergandengan tangan. Maka malam hari ini saya ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua khususnya rakyat Banten bergandengan tangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai ikhtiarnya pada malam hari ini. Ini baru mukaddimah. Sekarang baru kita mulai talimnya. Sampai jam berapa kita? Ayo silakan. Alhamdulillah. Anda silakan sampai subuh. Saya 9:30 pulang. Besok saya di Al-Azhar ya. Baik. Saudara-saudariku, malam ini kita berbahagia karena sampai malam ini kita masih diciptakan sebagai manusia, bukan yang lainnya. Tapi yang penting diketahui, banyak orang dicipta sebagai manusia, tapi tidak paham fungsi kemanusiaannya. Ada orang diciptakan sebagai manusia, bahkan sampai wafat dia tidak tahu bagaimana beraktivitas sebagai seorang manusia. Yang paling aneh, maaf, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan yang lain. Ada manusia tapi tidak berperilaku seperti manusia. Dia melakukan perbuatan yang sesungguhnya bukan dari fitrah kemanusiaannya. Nah, kita akan pelajari pada malam hari ini sebagai pengantar kajian kita untuk memahami apa esensi kehidupan kemanusiaan kita untuk melahirkan akhlakul karimah seperti yang diharapkan. Turun Quran surah ke-95 At-Tin ayat yang keempat. Bersyukur kita diciptakan sebagai manusia, kata Allah, manusia itu unik, beda dengan makhluk yang lainnya. Saat diciptakan Allah berjanji, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Satu, sungguh kata Allah, saya yakinkan pada kalian, jangan ragu-ragu. Kalimatnya dibuka dengan lam dan qad. Lam di ilmu nahu disebut harfu taukid, qad disebut harfu tahqiq. Taukid meyakinkan pada yang ragu, tahqiq memberikan sebuah kekuatan dan jaminan pada apa yang akan disampaikan. Seakan-akan Allah ingin katakan, laqad khalaqnal insana, hei manusia, jangan ragu dengan pernyataan ini. Saya yakinkan pada kalian, tanamkan pada diri kalian, saya pastikan, sungguh saya menciptakan semua manusia fi ahsanit taqwim, dengan bentuk fisik yang sempurna. Awas, lihat sebentar. Manusia dalam Quran itu setidaknya disebut dengan 5 nama. Kalau Anda baca Al-Quran, mesti lihat nama apa yang disebutkan di situ, karena setiap nama maknanya bisa beda. Cuma terjemahannya sama-sama diterjemahkan manusia. Contoh, saat mulai diciptakan pertama kali, manusia pertama itu disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Kalau disebutkan bashar diterjemahkan manusia, padahal maknanya ada penekanan beda dengan ayat yang lainnya. Kita simpan dulu. Contoh, ada yang kedua namanya ins. Setiap disebutkan ins muncul pasangannya jin, 18 kali disebutkan dalam Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tapi kalau Anda baca terjemah, diterjemahkannya manusia juga. Kalau sama-sama manusia, kenapa yang satu disebut bashar, yang kedua disebut ins? Ingat baik-baik, kalau kita menemukan dalam Quran disebut nama dengan bashar, itu menunjukkan manusia dengan potensi nafsu di dalamnya. Dan dijelaskan bagaimana mengelolanya. Tak mampu mengelola, bahaya. Quran surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu akan menguasai manusia, menjerumuskan pada sesuatu yang buruk. Makanya ketika Anda tahu dalam diri ada nafsu, disebut bashar, dijelaskan bagaimana mengelolanya. Nanti kita lihat. Ins dipasangkan dengan jin. Setiap disebut ins bukan sekedar manusia. Ins itu menyebut manusia, dasar fitrahnya berasal dari kata anisa, yang berarti sesuatu yang lembut. Dalam bahasa Arab, ins punya 3 arti. Lawan dari itu, jin. Jin pun punya 3 arti. Ins artinya tampak, arti pertama. Jin tersembunyi. Setiap kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan jim dan nun. Jim dan nun, jannah, jim, nun, ta. Surga, kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak, tersembunyi. Janin, ibu punya janin. Kenapa disebut janin? Karena enggak ada orang hamil, perempuan mengandung, kelihatan janinnya. Mustahil, baru lahir, borojol, baru kelihatan. Tapi kalau belum terlahir, enggak akan nampak. Enggak ada orang ibu-ibu hamil, jalan-jalan tuh lihat janinnya bergerak-gerak. Enggak ada. Janin tersembunyi. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena fitrahnya tersembunyi, tidak nampak. Manusia sebaliknya nampak. Makanya kalau jin melakukan penampakan, itu pasti jin punya masalah. Karena sedang keluar dari fitrahnya. Betul, yang paling bermasalah itu kalau manusia yang cari-cari penampakan jin. Sampai bikin liga paranormal. Ada kerjaan. Jadi kalau jin melakukan penampakan, itu jin bermasalah. Sebaliknya, fitrah manusia itu tampak. Ins tampak. Gak ada manusia lahir nangis tapi bayinya gak ada. Mustahil suara berbunyi, bayinya tampak. Makanya kalau dia tumbuh dewasa beraktivitas, tiba-tiba senang sembunyi-sembunyi, berarti pada saat itu dia sama dengan? Bukan. Sama dengan keluar dari fitrahnya. Sedang punya masalah. Pak Gub datang ke kantor, lihat staf suka sembunyi-sembunyi. Harusnya pintu depan, lewat belakang. Datang upacara, sembunyi-sembunyi. Masuk kantor, sembunyi-sembunyi. Datang ke rumah, sembunyi-sembunyi. Itu menunjukkan dia sedang punya persoalan. Kecuali kalau canda yang biasa, itu tidak ada masalah. Papa, kok papa gak seperti dulu sebelum menikah sering kasih hadiah, sekarang mana hadiahnya? Kata papa, mama, nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap gak akan ngasih umpan lagi. Catat tuh. Praktekin sama dia. Belum selesai kisahnya. Malam-malam begitu mau tidur, datang, dikunci pintu, diketok. Ma, buka, papa mau tidur. Kata mama, pa, gak ada nelayan tidur sama ikan. Catat, bu. Canda yang biasa. Tapi kalau datang sembunyi-sembunyi, ada yang salah. Ins itu lembut, jin lawannya kasar. Jin itu makna diantaranya yang kedua, kasar. Makanya jin itu, maaf ya, kalaupun melakukan penampakan atau ada orang kemasukan jin, gak ada yang lembut. Demi Allah saya katakan, belum pernah ada orang kemasukan jin minta izin datang, Ustaz, saya mau ikut taklim, sedang kemasukan. Mustahil. Kalau bukan kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Sebaliknya manusia itu lembut. Makanya ketika terlahir fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di antara makna fitrah cenderung pada kebaikan. Karena cenderung pada kebaikan, mohon maaf, setiap manusia ada yang berbuat salah, hati kecilnya pasti menolak. Gak percaya silahkan pulang dari sini, coba aja ambil sendal orang lain. Begitu anda, ini contoh ya, contoh, awas jangan dipraktekkan, contoh. Cuma contoh. Begitu anda ingin praktekkan, hati kecil anda akan berkata, jangan. Itu tidak benar. Sama betul pak, datang proyek yang tidak bagus. Minta tanda tangan pak gubernur, begitu akan ditanda tangan, hati kecilnya berkata, itu tidak benar. Jangan lakukan. Pak Gub katakan, maaf, tangan saya tangan tahiyat, tidak pernah digunakan untuk maksiat. Masya Allah. Pak Gub, tapi fee-nya 10 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, gak bisa. Gak ada istikharah dalam maksiat. Paham insya Allah? Jadi mustahil. Makanya aneh kalau ada manusia-manusia setelah tumbuh tiba-tiba jadi kasar. Silakan anda cek, karena kita ini saat diciptakan mulia, makhluknya bagus, buka Quran surah ke-17 ayat 70, paling kanan di pertengahan. Saat kita tercipta oleh Allah, itu disebutkan karena lahirnya itu baik, maka dijaga sifatnya mulia. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh anak cucu Adam itu kami berikan kemuliaan dengan sifat mulia. Karim itu sifat mulia dari segi akhlak. Makanya ada istilah akhlakul karimah. Orang Arab mengatakan karimun mata amdahuhu amdahuhu wa idza lumtuhu lumtuhu wahdi. Orang mulia itu akhlaknya, kalau baik saya puji dia, kalaupun ada yang tidak baik tidak akan saya ungkit aibnya. Karim. Kita itu saat diciptakan membawa sifat kemuliaan. Kata Allah, walaqad karamna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Matanya mulia, tangannya mulia, fisiknya mulia. Apa bentuk kemuliaan itu? Dua. Satu, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulia dalam bentuk fisiknya. Ingat baik-baik, taqwim itu tampilan fisik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di ketika kita diciptakan, kita itu paling sempurna, paling mulia fisiknya. Silahkan cek, kalau enggak percaya anda mulia, nanti besok Ahad main ke Ragunan. Kumpulkan semua hewan, bandingkan dengan anda. Absen satu-satu, monyet, maju. Lihat fisik anda, bandingkan, jauh. Singa, raja hutan, lihat singa, lihat anda, masih ganteng anda. Gak percaya silahkan. Dan kemuliaan itu secara fisik disebutkan kalimat insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 43 surah berbeda. Ada surahnya ke-76, surah Al-Insan. Apa itu insan? Insan itu artinya manusia yang ditunjuk berdasarkan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau anda disebut insan, saya baca Quran menemukan kalimat insan, itu artinya manusia berdasarkan aktivitasnya. Nah kata Allah, kamu ini saya ciptakan sempurna. Yang dimaksud sempurnanya, fisiknya akan sesuai dengan aktivitas kehidupannya. Jadi gak boleh dirubah. Karena kalau anda rubah, maka keadaan fisik kita itu tidak akan sesuai dengan maslahat kehidupan. Sempurna itu bukan ukuran manusia. Ganteng itu relatif pak. Cantik itu relatif bu. Kalaupun jelek mutlak. Ya. Relatif semuanya. Karena sifat ganteng, sifat cantik bahasa Al-Qurannya akan menyesuaikan dengan maslahat kehidupannya. Ingat, karena nanti, maaf ya, maaf. Karena nanti setan berjanji kepada Allah, akan membisikkan pada manusia tersebut di Quran surah keempat ayat 117 sampai dengan 119-nya. Dia berjanji kepada Allah akan membisikkan pada manusia untuk merubah tampilan fisiknya. La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, dia bersumpah kepada Allah, aku akan mengambil bagian dari manusia untuk menggodanya. Wala udhillannahum, aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan berikan angan-angan pada mereka. Yang paling dahsyat, wala ughayyirunna wala ubattikanna adhalil an'am, aku akan bisikan untuk merubah tampilan-tampilan binatang, diinspirasikan dari situ merubah tampilan fisiknya. Contoh, maaf ya, maaf sekali, kata Allah tampilan fisik manusia cuma dua. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau ada kata nas, artinya menunjuk semua manusia tanpa kecuali sampai akhir hidup manusia, itu nas. Dipanggil oleh Allah, panggilannya pakai huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Di ilmu nahu disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Harfun nida ada 14, cuman yang disebutkan di Quran cuman satu, ya. Kenapa cuman ya 360 kali disebutkan di Quran? Karena huruf ya ini mencakup semua fungsi huruf nida yang lainnya. Itulah Al-Quran, efektif dan menunjuk langsung pada sasaran. Ya, itu menunjuk pada yang dekat, lil karib. Nidaul karib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya taukid, haknya tanbih. Kata Al-Quran, tanbih peringatan, taukid penguat. Hei setiap manusia, mau dekat, mau menengah, mau jauh, siapapun kalian, semuanya saya peringatkan, saya tekankan bahwa semua manusia itu cuma dua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Saya ciptakan kalian dengan fisik yang sempurna, jenisnya cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi enggak ada yang ketiga. Enggak ada yang ketiga. Nama Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Enggak ada. Kurniadi ya Kurniadi, Nia ya Nia, tidak akan bersatu di antara keduanya. Dan ini fitrah, jangankan pada manusia, pada yang lain pun diciptakan serupa, supaya sadar bahwa sifat penciptaan makhluk itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 4, Quran ke-51 ayat 49. Paling kiri ke bawah. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Allah aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuman aku yang tidak punya pasangan. Nah, pasangan itu sifatnya pakai kata zauj. Zauj itu yang berlawanan, tidak ada yang sejenis. Jangankan manusia, hewan pasti berlawanan. Silakan cek, kambing jantan, kambing betina. Sapi jantan, sapi betina. Tumbuhan ada putik, ada benang sari. Siang ada malam, hitam ada putih. Sampai sekarang belum pernah dengar ada kambing homo. Cek. Ada Pak Gub, kemarin Idul Adha. Pak Gub berdua diskon, Pak, sapinya bagus sekali, Pak. Wah, beratnya 2 ton, harganya buat Bapak murah. 100 ribu. Kok bisa? Kambingnya lesbi. Gak ada, gak ada kambing homo, gak ada sapi lesbi. Datang biasa aja. Kenapa? Karena dia tahu instingnya menunjukkan bahwa setiap pasangannya pasti lawannya. Manusia itu pertama, sempurna fisiknya, maka jangan dirubah-rubah menjadi jenis kelamin yang lainnya. Karena itu kalau ada yang merasa berbeda, kita doakan dan dakwahi. Barangkali ada sesuatu yang belum ia pahami. Awas hati-hati. Kalau semakin bertebaran di kemaksiatan, yang muncul peringatan diutus Rasul. Dari zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman sekarang. Nabi Nuh sampai sekarang di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Hei Muhammad SAW, kami telah berikan wahyu kepadamu seperti kami berikan wahyu kepada Nuh, Rasul yang pertama. Apa fungsinya? Mengarahkan manusia pada petunjuk yang benar. Jadi kalau ada yang salah menilai dirinya, saking sayangnya Allah, kamu jangan sampai salah. Pulang dalam keadaan yang baik. Kamu lahir suci, kenapa pulangnya kotor? Diutuslah Rasul untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Warisan dari Rasul disebut ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi, makanya wajar diingatkan. Kalau sulit diingatkan, yang datang bermasalah nantinya. Maaf, pernah terjadi zaman Nuh alaihissalam, umat diingatkan sulit, datang kemudian tsunami. Diabadikan di Quran surah ke-11 ayat ke-40. Fa idza jaa amruna wa faratan nuru. Kalau sudah datang ketetapan kami yang nantang azab, nantang hukuman, apa yang terjadi? Kemudian siap-siaplah digoncang dengan periuk itu. Goncang, gempa datang. Tanuru, setelah itu air memancar dari goncangan. Datang tsunami, bah datang. Mulai muncul tsunami, T. Gempa diawali, G. Kadang-kadang datang longsor, L. Kadang-kadang ada banjir, B. Longsor, banjir, kemudian gempa, tsunami. Disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami datang. Nah, kalau kita kembalikan pertama tampilan manusia, fisik sempurna, jangan dirubah. Yang kedua, ingat baik-baik, fokus ya, ingat baik-baik. Setiap manusia desain fisiknya itu sesuai dengan fungsi kehidupannya. Jangan dirubah. Sebab walaupun Anda tidak merubah jenis kelamin, hanya merubah tampilan saja. Hidung tadinya ke bawah lubang, diubah ke atas. Supaya agak beda dikit. Begitu Anda rubah, fungsinya berubah. Fungsi berubah, maslahat tidak akan terjamin dalam kehidupan. Saya ambil contoh nih. Ini kulit kan kalau kita lihat warnanya beda-beda. Ya. Dari sawo aja beda-beda. Sawo matang, ya, sawo mengkel sampai yang busuk, gitu kan? Misal, gitu kan? Itu kan kita pisahkan. Tidak ada yang seperti itu. Kembalikan. Kalau ada yang pernah ke Sudan, Sudan daerah terkhusus tertentu, nanti itu ada yang wilayahnya pigmen kulitnya warnanya 4. Putih. Jangan dikira semua Afrika itu hitam semua. Banyak yang putih. Mesir itu Afrika Utara, Libya Afrika Utara banyak yang putih. Sudan ada yang putih. Satu putih, kedua coklat, ketiga hitam, keempat ungu, Pak. Itu tempat. Ternyata Masya Allah, Allah ciptakan beda warna kulit itu bukan untuk menunjukkan rasialitas, bukan. Ternyata menyesuaikan dengan maslahat tempat dia tinggal. Yang putih tadi ternyata cuacanya itu kalau panas paling-paling sampai 26, paling tinggi 30. Yang coklat 36. Yang panas rata-rata 40-45. Yang ungu 50 rata-rata. Tapi hebatnya putih ke coklat gak kuat, coklat kuat. Coklat ke hitam gak kuat, hitam ke ungu gak kuat. Ungu mah santai aja. 50 derajat dia keluar kerja biasa. Apa takut hitam? Tidak, sudah ungu. Apa capek? Tidak, biasa aja. Dan hidupnya hemat. Masak telur, simpan di luar 15 menit setengah matang. Dan itu kulit tahan dari panas. Tahan betul. Dia masuk ke hitam bisa, ke coklat bisa, ke putih bisa, biasa aja. Di begitu Anda diberikan penciptaan demikian, ternyata ada maslahat yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan merubah. Saya pernah kedatangan dan berjumpa beberapa kali dengan seorang anak. Itu lahirnya Pak, Bu. Bagi sementara orang itu disebut cacat. Tapi bagi saya itu kesempurnaan bagi dirinya. Karena ketika Allah tetapkan, ada yang sempurna maslahat dalam hidup yang belum dilihat. Lumpuh otaknya. Namanya Fajar. Lahir berat cuma 1,5 kilo. Lahir dia 1,5 kilo. Lumpuh otak. Orang mengatakan ada kekurangan, tapi suami istri ini percaya bapak ibunya ada kelebihan di dalam yang Allah titipkan. Setiap diberikan ASI, bacakan satu juz oleh suaminya. Baca, berikan ASI, bacakan satu juz. Allahu Akbar. Begitu tuntas kemudian 3 tahun dia mulai bisa bicara. Yang keluar pertama kali di lisannya Al-Quran. Dicek oleh ustaz, dicek setahun. Usia 4 tahun ternyata sudah hafal Quran 30 juz. Itu kalau antum tanya, urusan yang biasa, jawabnya telat. Dari mana tadi ini jawab sekian detik. Tapi kalau antum tanya amma yatasaalun tanpa jeda anin naba'il azim seketika. Di balik semua tampilan yang diberikan ada keistimewaan yang Allah lekatkan dalam kehidupan kita. Makanya saya tidak menginginkan di Banten ini, terutama kita semua juga yang dari luar Banten, sepanjang beriman jangan pernah merubah fungsi fisik kehidupan kita, karena itu akan merubah maslahat dalam kehidupan kita di masa depan. Sepakat sampai sini? Maaf. Dua. Setelah Allah menyebutkan fungsi fisiknya sempurna, maka kesempurnaan itu dilengkapi dengan fungsi fisik yang bermodal mulia dalam beraktivitas. Di fisiknya bagus, sempurna, dan sikapnya pun sempurna. Apa kesempurnaan sikap itu? Tadi yang disebutkan di Quran surah ke-17 ayat 70. Perhatikan ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah berikan kemuliaan pada seluruh tampilan fisik Bani Adam. Apa kemuliaannya? Semua fungsi tubuhnya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, Anda tidak akan pernah temukan paparan Al-Quran tentang fungsi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali semua yang mulia. Seakan Allah ingin mengatakan, hey, kalian ini makhluk mulia, fisik yang mulia, maka aku tidak ridha kalau tubuh kalian dipakai pada yang tidak mulia. Maka diturunkanlah ayat-ayat bimbingan. Contoh, mata. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Kalau cuma melihat, elang melihat. Elang naik ke atas gunung karang, terbang tinggi, naik tinggi. Setinggi-tingginya elang terbang, anak ayam masih kelihatan. Antum naik pesawat, terbang tinggi, anak sendiri gak nampak. Jadi kalau cuma bicara pandangan yang tajam, elang lebih tajam. Kalau bicara melihat, kambing melihat. Cuma mata kambing gak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, pandangan kita, apa yang kita fikirkan, itu akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita diciptakan beda dengan yang lain. Karena mulia, maka fungsi matanya bukan untuk melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Buka Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria apalagi yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim, maka pandangannya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ghuddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Dikala ada yang tidak baik, palingkan. Jangan dilihat, itu fungsi mata. Perempuan sama. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada setiap perempuan, bahkan kalau dia merasa punya iman, imannya akan membimbing mata itu hanya melihat yang baik. Dikala ada orang, mohon maaf, hidupnya seringkali melihat yang salah, memandang yang tidak benar, maka ada yang salah dengan fungsi matanya. Apalagi kalau dia mengaku punya iman. Ada yang keliru. Apa fungsi lisan? Berkata yang baik-baik. Bersabda Nabi, lihat kalimatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya boleh berkata yang baik-baik. Katakan yang baik, tak mampu, diam. Silakan cek, enggak ada dalam Al-Qur'an keterangan misalnya katakan yang buruk. Katakan putus, katakan celak, enggak ada. Makanya lisan kita dilarang berkata yang tidak mulia. Kalau ada orang berkata yang tidak baik, itu bukan menunjukkan sekedar menunjukkan ada yang salah, tapi menunjukkan juga sedang merendahkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya ciptakan kamu mulia, kenapa lisan kamu dipakai yang kotor? Turunlah keterangan di Quran menjaga lisan supaya bercakap yang mulia. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman, apalagi yang punya iman, la yashra qaum min qaum, jangan saling cela. Jika ada orang beriman saling mencela, maaf, maaf, birokrat beriman saling cela, murid beriman saling cela, ustaz ngaku beriman saling cela, itu pada saat mencela sedang merendahkan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling cela, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibah, gosip tinggalkan, Bu. Saya tidak, ustaz. Alhamdulillah, enggak seperti ibu itu tuh, tuh yang itu tuh. Oh. Sama. Ini menunjukkan ada yang salah. Makanya kalau kita benar-benar mulia, imannya ada, nih iman masuk ke mata, lihat yang baik. Iman masuk ke lisan, katakan yang baik. Bahkan kalau ini salah lihat, lisannya bisa berkata untuk bisa beristighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah, gegaskan istighfar. Lewat Pak Gub, lewat Tangerang, ada gambar yang tidak bagus. Sekda pas lewat ke situ. Begitu pas sekda lewat, lihat gambar yang tidak bagus. Iman ada, palingkan. Lisan beristighfar, astagfirullah, salah nih. Besok turunkan, ganti yang bagus. Tapi pas sekda antara melihat dengan istighfar itu tidak ada yang ketinggalan. Bukan lisannya istighfar, matanya ke situ. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak benar ini. Enggak benar tapi dilihat. Astagfirullah. Palingkan. Ganti dengan yang baik. Itu lisan beriman. Itu mata beriman. Nah, yang paling menarik kata Al-Quran. Maaf, jangankan yang punya iman. Cukup jadi manusia sebetulnya. Jadi manusia. Maka digunakanlah fungsi tubuh pada yang baik, apalagi yang beriman. Jadi orang punya iman itu, imannya akan masuk ke fungsi tubuhnya, membimbing dia untuk menggunakan tangan sampai dengan kaki pada yang baik-baik, kepala sampai kaki pada yang baik. Silakan cek. Saya mau bicara tentang mencari rezeki nih. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Bandingkan dengan ayat 172. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita aja nih. Saya serius. Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang beriman saja atau umum? Umum. Yang beriman, yang tak beriman. Kalau menggunakan ayat dalam kehidupan, tenang hidup. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan cari makan, bekerja. Ini kalau di bahasa Arab, di ilmu balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Kulu min thayyibat, kulu cari makan, sesuap nasi. Ya, sesuap nasi di bahasa Indonesia namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Mustahil pulang cuma bawa sesuap. Mustahil. Itu pasti bawa. Berasnya bawa, bajunya bawa, macam-macam dibawa. Itu sinekdok pas prototo. Diktul ba'di yuradu bihil kullu. Kata Quran silahkan kerja, cari makan. Bebas. Profesi apapun selama yang baik silahkan. Tapi cara nyarinya halalan thayyibah. Kalau dalam konteks kemanusiaan halal, ikuti kemudian aturan-aturan yang berlaku. Legalitas yang ada, jangan menyimpang. Aturan administratif mengatakan, jangan korupsi, jangan korupsi. Jangan menipu, jangan menipu, halal. Dalam konteks syariat yang Allah benarkan, kalau tidak benar, jangan diikuti. Konteks dunia benar, konteks akhirat tidak, maka akhirat diikuti. Akhirat yang diikuti. Sementara tempat mengatakan babi legal, kata syariat babi tidak legal. Maka walaupun dibenarkan hukum dunia, tapi hukum akhirat diutamakan. Cuma orang-orang yang bekerja dalam urusan dunia, kata Quran, sepanjang Anda bekerja, maka carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Ikuti aturan. Anda melanggar aturan, diproses hukum dunia. Kiai misalnya, ustaz, ngambil sesuatu dengan cara yang tidak benar. Misal, jangankan orang biasa, ustaz pun kalau salah, diproses. Pasti itu. Pak Ustaz, Bapak kemarin ketahuan, mohon maaf Pak ya, Bapak ngambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Bapak kan Ustaz tapi salah juga, maaf Pak, Bapak gak bisa tangkap saya Ustaz. Gak ada alasan, mau Ustaz mau bukan, salah, proses. Halalan, thayyibah, thayyib itu gunakan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Bukan sekedar baik, baik di Quran ada lima, awas hati-hati. Baik di Quran ada lima, satu thayyib, thayyib itu baik yang memberikan manfaat untuk kesehatan. Makanya orang Arab kalau ditanya kaifa haluk, apa kabar? Ini orang Arab nih. Belakang. Ditanya kaifa haluk, dijawab ana thayyib alhamdulillah. Thayyib artinya badannya sehat. Makanya kata Quran kalau dapat yang halal, dapat 5.000, cari makanan yang 5.000 itu membuat tubuh kita sehat. Enggak semua yang diinginkan mesti dibeli, yang butuh ambil, bikin badan sehat. Ditanya kaifa haluk, alhamdulillah ana thayyib. Thayyib fisiknya sehat. Tapi kadang-kadang ada yang fisiknya sehat, pikirannya tidak sehat. Apa buktinya? Bang Thayyib dua kali puasa, dua kali lebaran. Fisiknya sehat, tapi gak pulang-pulang. Nah, kalau fisiknya ingin sehat, pikirannya bagus, namanya khair. Khair. Kalau baik, jadi kerjakan kemudian, disebut ma'ruf. Kalau dipraktekan karena Allah, disebut ihsan. Kalau empat dikumpulkan, Thayyib dikumpulkan, dengan khair, dengan ma'ruf, dengan ihsan, namanya salih. Quran surah ke-7 ayat 189. Berhenti sebentar, lihat sini. Ya hei manusia, cari pekerjaan dengan cara yang halal. Dapatkan dari itu semua, ambil yang thayyib. Yang paling menarik, ketika disebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa punya iman. Imannya, tadi ya ayyuhannas, hei manusia. Sekarang orang beriman. Yang tadi, maaf. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halalnya disebut. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Lihat. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena pemilik iman itu enggak usah disebutkan lagi halalnya. Imannya akan membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau ada pengusaha muslim, pekerja muslim, birokrat muslim mencari sesuatu dengan cara yang haram dan dia beriman, maka ada yang salah dengan imannya. Karena itu Nabi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, la yasriqul mu'min indama yasriq fa huwa mu'min. Tidak akan orang beriman mencuri ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Mustahil. Makanya kalau semua berpikir yang halal, imannya mendorong pada yang baik, masuk ke tangan baik, masuk ke kaki baik, semua baik, maka apa yang terjadi? Kata Allah, saya jama'kan thayyibnya jadi thayyibat. Thayyibat itu bukan sekedar memberikan manfaat, tapi keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Masya Allah. Kalau berkah itu manfaatnya banyak. 1 juta tapi berkah. Itu Masya Allah. Enak. Saya pernah mendapati kisah keluarga penghafal Quran. Suaminya, maaf ya, bahasa manusia, kuli bangunan katanya. Istrinya tinggal di rumah, kadang ngambil kayu bakar. Keluarga penghafal Quran, istrinya itu hafizah, punya sanad, Pak. Akhwat yang di belakang. Suami hafal Quran juga. Anak-anak dididik. Itu Masya Allah, kalau Anda ada tamu ke dalamnya, datang, itu ikan macam-macam, dijamukan buah-buahan. Setiap mau makan, datang, datang. Dan cerita istrinya, alhamdulillah Abi itu kalau pulang bawa uang banyak sekali. 500 ribu. 500 ribu bertahan selama sebulan. Mau makan, makanan datang. Mau buah, buah datang. 500 ribu berkah. Ada orang dapatkan 500 juta dengan cara yang tidak benar. 10 hari habis. Karena digunakan, diambil dengan cara yang tidak tepat. Pilih mana, Pak Sekda? Gaji 500 ribu berkah atau 500 juta tidak berkah? Oh. Langsung di samping Pak Gubernur, tidak ada pilihan ketiga, awas, tidak ada pilihan ketiga. Tidak mudah. Pengennya sih 500 juta berkah, Ustaz. Bisa. Caranya Quran surah ke-7 ayat 96. Ini bagian terakhir yang coba kita bahas seperti dibacakan oleh qari tadi. Walau anda ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau satu penduduk di tempat di bumi sebanten semua bawa beriman, ingat yang tadi nas, kedua iman, ketiga iman plus takwa, amanu wattaqau, kami buka semua pintu rezeki di langit dan di bumi. Langit dan bumi dibuka. Kalau langit dan bumi dibuka sudah enggak capek, kemana aja nak berangkat mudah, rezeki datang bahkan dari sisi yang tidak diduga. Buka Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tadi kata Allah, kalau anda bertakwa, kami buka keberkahan. Kalau dibuka keberkahan, rizki itu jangankan dari yang dicari, yang enggak diduga datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dalam setiap persoalannya. Semua bentuknya nakirah. Nakirah menunjukkan pada yang umum. Artinya punya masalah di mana pun. Di kantor ada masalah, di rumah ada masalah, kehidupan sosial ada masalah. Kata Allah, kamu tingkatkan takwa, saya berikan kemudahan untuk mengatasinya. Belum selesai ayatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang diusahakan, yang enggak dikira-kira datang. Enggak nyangka ya, enggak usah disangka. Memang rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka. Apa ikhtiarnya? Takwa. Nah, sekarang bagian terakhirnya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa supaya mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Teman-teman sekalian, kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Pertanyaannya, ini waktu kita terbatas. Kalau dibahas 115, satu aja udah 1 jam. Bukan selesai kita. Saya mau tanya, berapa bagian dari 115 yang kita bahas? Satu aja? Hai, satu, kita ambil satu. Dalam Al-Quran, kalimat takwa dan turunnya disebutkan 115 kali. Yang 115 ini dibagi 2 bagian. Secara umum, bagian pertama disebut dengan al-bu'dur rabbani. Bahasa ulama kita adalah hadzun minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, maaf nih ya. Kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Ini hadzun minallah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat mengatur hubungan kita dengan Allah. Bagian pertama. Makanya saat Anda diminta salat, saya diminta salat, kita diminta salat, sebetulnya yang paling penting dari salat itu Allah enggak butuh dengan salat kita. Kita yang butuh. Salat bagian dari takwa. Takwa memudahkan urusan. Makanya saat Anda diundang salat, menunaikan salat, sebetulnya itu kemudahan dari Allah. Dengan salat itu hidup Anda jadi mudah. Makanya ketika suara adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hayya 'alas shalah, yuk salat. Anda tanya, kenapa mesti salat? Dijawab langsung, hayya 'alal falah. Saya minta kamu salat bukan supaya jadi beban, tapi supaya kamu mendapatkan falah. Apa itu falah? 2 maknanya, sukses dan bahagia. Kalau sukses saja namanya fauz. Disebutkan turunannya 29 kali dalam Al-Quran. Fauz, sukses tapi belum tentu bahagia. Namanya orang yang disebut faiz, mubalaghahnya fauzan, sifatnya fauz. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faiz, faizah, artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, namanya fariha. Orangnya disebut dengan farhan, perempuannya farah. Farah itu artinya orang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang, bahagia dan sukses. Kalau ingin bahagia dan sukses, Allah tidak memberi pilihan karena tahu pilihan hambanya. Maka diberikan langsung yang ketiga, namanya falah. Falah, sukses dan bahagia. Buka terjemahan bahasa Inggris, falah diterjemahkan dengan sukses. Bukan cuma happiness, tapi juga success and happiness. Sukses dan bahagia. Jadi ketika Anda diminta sholat, sebetulnya Anda diminta sukses, minta bahagia, datang sini, sujud. Kenapa kamu gak bahagia? Datang sujud, saya berikan kebahagiaan. Kenapa kamu sulit di kantor? Sujud, saya berikan kebahagiaan, saya kasih kesuksesan. Makanya orang-orang dulu ketika dilatih pertama kali oleh Nabi, yang turun pertama kali bukan syariat zakat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji, pertama kali sholat. Kenapa sholat? Sebab kalau sholatnya benar, hubungan dengan Allah baik, maka semua kebaikan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda punya hubungan baik dengan Pak Gubernur di Banten, aman. Keluar Banten, masalah. Punya hubungan baik dengan Presiden di Indonesia, aman. Keluar Indonesia, belum tentu. Anda punya hubungan baik dengan Allah, mau kemana aja aman. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Semuanya mudah, nggak ada yang susah. Gampang, gampang, gampang, gampang. Makanya ketika diminta sholat, sholat itu sesungguhnya fungsi terbesarnya memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Contoh satu, ada 5 fungsi sholat. Kalau saya bahas panjang lagi, ada 5 fungsi. Di antaranya adalah orang sholat itu cenderung mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Dalilnya apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu kalau benar zikirnya kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Zikir itu diantara maknanya sholat. Banyak makna zikir. Maaf ya, baca Quran itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya kalau Anda sedang misalnya gelisah, akhwat, ibu di belakang sedang gelisah, daripada mengeluh, bikin status yang tidak jelas, wudu. Wudu. Buka mushaf, baca Quran. Ketika dibaca, tenang. Enggak percaya silahkan. Besok gelisah, buka mushaf, wudu, buka mushaf, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, ketenangan tiba. Dibandingkan bikin status yang tidak jelas. Tak kusangka dirimu seperti itu. Ada kerjaan. Tak kusangka, nyangka. Ketika Anda mengatakan tak kusangka, nyangka. Tuh. Buka. Menghafal Quran, zikir. Bahkan penghafal Quran 4 kali lebih mulia dibandingkan pembaca. 4 kali disebutkan di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran digunakan sebagai zikir. Di menghafal itu berzikir. Penghafal Quran berzikir. Berdoa, zikir. Doa itu zikir. Quran surah 7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Yo, Anda berdoa, berzikir. Doa itu zikir. Sebutkan dalam jiwamu, minta dengan penuh harap, mohon kepada Allah, diturunkan jawaban. Ba'da salat zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ba'da salat ucapkan. Hadis Muslim, hadis 591. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salamu minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dzikir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim, hadis 593. Dzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, hamdalah, hamdalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim, hadis 597. Dzikir. Dan puncak zikir adalah sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Kenapa disebut puncaknya zikir? Karena dalam sholat semua bacaan tadi disebutkan. Bukankah dalam sholat Anda beristighfar? Rabbighfirli, duduk di antara dua sujud, istighfar. Rukuk, sujud, ada bacaan subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, istighfar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, istighfar. Bukankah dalam sholat Anda membacakan bacaan Quran? Al-Fatihah, Al-Quran. Surat-surat, Al-Quran. Quran dikumpulkan. Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bahkan sholat dalam fikih disebutkan as-sholatu hiyad doa. Sholat itu doa, karena semua bacaannya doa. Jadi kalau Quran membuat tenang, doa membuat tenang, istighfar membuat tenang, sholat mengumpulkan keseluruhannya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, jangankan sholatnya, tempat sholatnya bikin tenang. Tempat sholat. Ambil Quran surah kedua, ayat 125, paling kanan pertengahan. Puncak tempat sholat di Ka'bah areanya, Masjid Haram. Ketika Allah kemudian menetapkan Ka'bah, apa fungsinya? Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Pelajari, kami telah menetapkan Ka'bah ini di area Masjidil Haram, di masjid, sebagai pusat ibadah yang menenangkan. Enggak percaya silakan, Anda gelisah datang ke Mekah haji atau umrah. Begitu berangkat di depan Ka'bah, seakan-akan masalah hilang, tenang aja. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum berangkat umrah atau haji disegerakan insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siap-siap berdoa, minta, siapkan, daftar dulu nomor porsi dan seterusnya. Doa. Nyampe sana, lihat Ka'bah, walaupun punya masalah, air mata mengalir, tapi ketenangan akan hadir. Enak. Tiba-tiba minta. Saya pernah tugas di Mekah 2010. Masya Allah, lihat orang menangis. Ada yang datang merapat anak muda. Tiba-tiba dia berdiri di antara dua tempat yang sangat mustajab. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Namanya apa? Multazam. Berdiri di situ memohon, ya Allah, anak muda, hamba mohon, ya Allah, hamba datang ke sini memohon, hamba belum punya jodoh, dekatkan jodohnya dengan hamba, ya Allah. Tiba-tiba di sampingnya datang seorang perempuan, kisah nyata, tinggi, putih, hidungnya mancung. Dia katakan, kayak gini, ya Allah. Dia tunjuk. Betul pak, pulang-pulang nikah dia. Bukan dengan yang tadi, bukan dengan yang tadi, tapi nikah. Minta, minta, mohon, minta. Ada lagi yang datang, bawa catatan. Ya Allah, hamba datang ke sini banyak utang. Ke sini pun hamba ngutang, ya Allah. Hamba tahu engkau, hamba yakin kau tahu dengan utang hamba. Kalau tidak percaya, ini catatannya, ya Allah, tempel. Ada. Anda mungkin bisa tertawa, tapi dia melakukan dengan cara yang benar, dia mohonkan. Walaupun sebagian mungkin membuat kita menggelitik. Tapi dia memohon dengan bahasanya, doa. Karena tawaf itu bagian dari pengganti sholat yang sangat ringan. Makanya ketika masuk ke dalam area Masjidil Haram, Anda diutamakan tawaf sunnah pengganti tahiyatul masjid. Bagian dari tawaf doa, isinya doa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu intinya dari Quran surah 19, ayat 48-49. Itu inti subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Ketika benar dilakukan, doa. Falamma ta'zalahu mamma ya'buduna min dunillahi wa habdalahu ishaq. Kalau benar ibadahnya, mohon pada Allah, kami berikan. Tahu dari mana mohon? Ayat 48-nya. Ad'u Rabbi, asa alla yakuna Rabbi bidu'ai syaqiyya. Aku yakin dengan Allah, ketika aku bermohon kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan. Tuhanku tidak akan mengecewakan aku. Doa. Sekarang pertanyaannya, maaf, maaf ya. Jangankan sholat, tempatnya bikin tenang. Turunan dari Masjidil Haram, masjid, jamaknya masajid. Turun Quran surah ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang beriman itu memakmurkan masjid. Bedanya masjid dengan rumah Anda. Datang ke masjid baru, buka pintu, masuk lain dengan rumah Anda. Tenang rasanya. Gak percaya silakan besok subuh ke masjid. Berangkat, baru dibuka masuk. Sudah rasa ketenangnya beda dengan yang lain. Enak. Masuk salat dua rakaat tahiyatul masjid. Duduk i'tikaf, zikir. Nunggu subuh tiba. Dekat AC ditiup, sih sakit tenang ya, ngantuk, tidur. Kejadian. Ya. Dulu ada orang baik, Pak. Ini kisah nyata di Pasar Bo itu ya. Masya Allah. Ada seorang kakek, soleh orangnya. Saking solehnya Allah atur jalan hidupnya. Ini tiba-tiba datang orang Timur Tengah ke daerah beliau. Dia katakan, ini kisah nyata dan saya pernah sholat di dalam. Kata orang ini, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang rawat. Anda yang kelola. Saya pikir dari mana orang ini datang ke sini pengen bangun masjid yang rawat bapak ini. Ini kisah nyata. Kalau bukan Allah yang kirimkan, mustahil tiba-tiba datang ke situ. Jadi masjidnya dirawat oleh beliau, Masya Allah. Rawat, buka, bersihkan, adzan, ngimamin, macam-macam. Anda tahu bagaimana cara wafatnya? Di tempat yang paling tenang. Ramadan, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kan keempat. Ba'da asar. Sedang nunggu buka, itikaf di masjid sambil tiduran, merem melek, merem melek, merem melek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Meninggal di dalam. Meremlek, meremlek, meremlek, meninggal. Itu sebelah sana ada meremlek, meremlek, meremlek, siap-siap. Ya, jadi inti poinnya kalau kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bangun hubungan baik dengan Allah, rajin sholat, rajin benar, doanya bagus, dimudahkan hidup dan diperbaiki perilaku kita. Makanya turun Quran surah ke-29 ayat 45, inna sholata tanha fahsya, anil fahsya iwal mungkar. Kalau sholatnya benar akan dijamin terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam kehidupan itu perbuatan buruk cuma dua sumbernya, gak ada yang ketiga kalau bukan fahsya mungkar. Fahsya keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu, faraj. Apa bentuknya? Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Di orang-orang sholat itu mustahil kata-katanya kotor. Kalau ada orang tidak sholat kata-katanya jorok, dia gak sholat. Kalau anda sholat kata-katanya kotor, ada yang salah dengan sholat anda. Mungkar, perbuatan yang diingkari hati, sumbernya nafsu, perut dan akal. Bohong, mungkar. Berselisih, mungkar. Mencuri, mungkar. Korupsi, mungkar. Nipu, mungkar. Membunuh, mungkar. Rampok, mungkar. Bom orang tanpa dibenarkan, mungkar. Menyalahi syariat, mungkar. Bahkan dahsyat hukumannya. Itu waktu bom di Jalan Tamrin, Pak Gub. Saya sedang di Lampung tuh. Terjadi bom di Jalan Tamrin. Saya di Lampung, ditanya oleh jamaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Serius, bukan di Jalan Tamrin. Di mustahil ada orang sholat berperilaku buruk. Gak ada orang sholat menipu. Dia kan ngambil punya orang korupsi. Begitu di sidang pakai jilbab, pakai baju putih, pegang tasbih begini. Dihitung sama dia berapa yang udah diambil, berapa yang udah diambil, berapa yang udah diambil. Nah, itu kan salah. Di mustahil orang sholat kata-katanya kotor, perilakunya buruk, mustahil. Dicukuplah orang beriman itu sholat semua dengan benar, beriman pada Allah, baik dia. Saya yakin sebanten sholat dengan benar, bagus banten, keberkahan turun. Gak cukup dengan amin, besok lihat tuh masjid penuh gak? Ada gak orang seperti itu? Datangi, siapkan. Alhamdulillah udah disiapkan oleh beliau. Tadi saya ngobrol-ngobrol sebelum kesini, masya Allah, banten lama ditata, sekarang cukup 10.000 alasnya saja. Bagian luarnya 10.000 bisa cukup datang. Banyak orang sekarang ke masjid. Karena nanti hari Senin ada gerakan subuh berjamaah ya Pak Gub. Diundang 10.000 santri, teman-teman sebagainya, teruskan. Dan itu masya Allah, jika benar sholatnya, maka ada jaminan. Nanti lain waktu kita belajar. Itu ternyata, sholat itu ada maknanya. Dari mulai berdiri sampai salam, ada artinya. Masalahnya kata Al-Quran, kenapa orang sholat tapi gak mendapatkan kemuliaan tadi? Dua penyebabnya. Satu, Al-Baqarah ayat 45-46. Banyak orang sholat gak khusyuk dalam sholat. Yang kedua, ini yang jadi sentuhan buat kita semua. Ada orang sholat gak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Saya tanya pada anda, jujur aja pada diri sendiri. Dari sekian ribu kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan yang dipahami? Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kalau gak paham yang dilakukan? Kerja aja kalau gak paham pekerjaan gak maksimal. Dunia dapat gaji meninggal. Akhirat abadi. Kalau dunia aja serius, kenapa akhirat biasa-biasa? Pahami. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq, saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, itu baru takbir Allahu Akbar gemetaran tangannya, mengalir air mata. Ditanya, kenapa anda bisa seperti itu? Kata beliau, saya takut lisan saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi perilaku itu tidak tercermin dalam diri saya. Saya merasa besar dibandingkan orang lain, hebat dibandingkan orang lain, merasa unggul dibandingkan orang lain, bahkan merasa paling khusyuk dibandingkan orang lain. Saya takut. Itu sahabat Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi saat hidup, wafat dikubur di samping Nabi, di surga bersama Nabi. Takbir baru Allahu Akbar gemetaran. Antum sama, besok pagi-pagi di sini tahajud, gemetar juga takbir. Paham gak? Ada orang dijelaskan oleh Nabi, ini maaf ya, maaf. Kalau anda tidak paham, anda akan banyak dikerjai oleh setan. Harusnya sholat yang benar itu, begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah maha besar, hati meresapi. Ya Allah, engkau yang maha besar, kenapa saya merasa besar dalam hidup? Sebelum sholat, lebih hebat dibandingkan istri, sombong dibandingkan orang lain, merasa unggul dibanding yang lain, sombong. Diikuti, ada kekhusyuan. Kalau ini tidak diterjemahkan oleh fikiran, setan bermain. Abu Dawud dalam hadis 857. Apa yang terjadi? Ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar sebelum sholat, biasa aja. Kalau gak percaya, cek malam nanti tahajud. Sebelum takbir begini, itu perasaan kita fokus. Tapi begitu takbir, kata Nabi, fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza, setan akan mulai membisikkan ke pikiran Anda, ingat ini, ingat itu. Silahkan, begitu takbir Allahu Akbar, Nabi tidak akan mungkin berdusta. Sebelum takbir biasa-biasa, fokus. Setelah takbir Allahu Akbar, tiba-tiba status belum dipasang, ingat. Facebook belum diupdate, ingat. WhatsApp belum dijawab, ingat. Ingat semua. Bahkan ceramah saya pun bisa ingat nih. Subuh besok sholat, begitu takbir Allahu Akbar, kata setan, ingat ya, kata Ustaz Adi, begitu Anda takbir, setan akan menggoda. Itu setan. Setan. Nanti di fikih ada 9 jenis setan, mesti belajar tuh. 9 jenis setan. Ada setan wudu namanya Walhan. Itu ganggu orang wudu. Begitu selesai wudu, dia bisikan supaya waswas dengan wudunya. Wudu enggak nih? Wudu enggak nih? Perwudu enggak? Itu Walhan namanya. Awas tuh DKM, hati-hati. Ada setan masjid. Ada. Tugas utamanya menggoda DKM masjid. Tuh. Bukan jamaah. Hati-hati, makanya sering terjadi sebelum masjid dibangun semua kompak, setelah jadi ribut DKM. Bisa jadi, hati-hati. Setan rumah, Bu. Ibu pulang ke rumah ada setan. Namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Dasim. Betul, mukmin, mukminah perempuannya. Muslim perempuannya? Muslimah. Shaim perempuannya? Tuh. Masuk kamar mandi berdoa, berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk rumah ada setannya namanya Dasim. Kata Nabi, kalau Anda masuk rumah, ucapkan assalamu alaikum. Maka setan itu akan berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kawannya, kawannya itu artinya Anda pulang ke rumah, mungkin ada setan mengikuti. Setan mall, setan pasar, ada, Bu. Ibu pulang ke rumah dari mall, begitu nyampe rumah yang teringat tas di mall. Itu setan rumah, setan mall ikut. Pah, tahu enggak, Pah? Tadi itu tasnya bagus banget. Kata Papa, Mah, tas itu fungsinya menampung benda-benda untuk kebutuhan, uang, kartu sebagian. Biarkan tas yang biasa ini tapi bisa membawa Mamah ke surga. Masya Allah. Iya ya, Pah ya. Lebih baik kita ke surga. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak, bisa ke surga juga tuh. Setan. Cara ngusirnya, masuk, datang, ucapkan assalamualaikum. Fayaqulu, dia berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kalau Anda tidak ucapkan, dia katakan kita punya tempat menetap di sini. Masuk, ucapkan assalamualaikum. Kamar kosong, masuk, ucapkan assalamualaikum. Tenang kita, nyaman. Masya Allah. Assalamualaikum, tidak dijawab, biasa. Waalaikumsalam, masalah. Biasakan, saya juga sama biasakan di rumah, saya praktekkan. Anak saya dulu waktu 3 tahun, saya ajarkan. Kak, masuk ke setiap kamar, kakak ucapkan assalamualaikum. Ada setan nanti kalau gak diucapkan, namanya Dasim. Dia praktekkan seketika, masuk kamar. Assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya tuh sekalian. Pergi sekalian, biar gak salah. Nah, anak. Sholat. Hatta la yashuralu musalli kam raka'atan yusalli. Karena banyak diganggu pikirannya, maka ada orang sholat tidak sadar, sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh. Dan waktu belajar takbir apa artinya? Hayati. Iftitah ada 9 doa. Kenapa baca wajah tuh? Kenapa baca Allahumma ba'id? Jangan diperselisihkan yang sudah pasti. Allahumma ba'id itu benar. Wajah tuh benar. Enggak ada istilah Muhammadiyah NU. Wajah tu NU. Oh, Masya Allah. Allah Ma'id, Muhammadiyah. Gak ada hubungannya. Yang Allah Ma'id benar. Yang wajah tu benar. Yang salah, yang tidak sholat. Yang kunut benar. Yang tidak kunut benar. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Itu gambarannya. Jelas teman-teman sekalian? Pahami dengan baik sampai dengan salam. Pelajari maknanya. Satu, yang terakhir saya tutup. Makna takwa yang kedua. Jadi saya berjanji sampai 9:30. Boleh minta bonus 10 menit? Alhamdulillah. Kalau mau sampai subuh tadi silahkan aja. Sebelah sini mau sampai subuh nih. Saya pulang 5 menit lagi. Ya. Ini saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa makna yang kedua, al-bu'du li-insanil ijtima'i, dimensi sosial. Diterjemahkan oleh para ulama kita, hablum minan nas, membangun hubungan baik dengan manusia. Anda mustahil akan sukses dalam urusan dunia apalagi akhirat juga, walaupun ibadah Anda benar tapi hubungan dengan tetangga tidak baik. Hubungan dengan manusia tidak baik. Ada seorang perempuan diadukan oleh tetangganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulanah rajin salat. kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Seimbang. Makanya dalam Al-Quran ada amalan ahli surga, disebut orang takwa amalannya hablum minannas. Hablum minannas. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Yang Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin, amalannya salat, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ali Imran 133 134, lil muttaqin juga amalannya apa? 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara, gemar berbagi dengan sesama. Berbagi. Anda punya tetangga, ada makanan, bagi. Tapi kalau hubungan manusia, jangan dilihat apa agamanya, walaupun non muslim, bagi. Karena kemanusiaan. Kalau ibadah, jangan berjamaah dengan yang bukan keyakinan. Toleransi terbaik itu lakum dinukum waliyadin. Jangan ganggu orang lain, jangan paksa dia untuk ke dalam Islam. Gak boleh. Ingat, warga Banten tidak akan pernah maksa non muslim untuk masuk Islam. Baik dengan cara halus apalagi kasar. Itu melanggar ketentuan Al-Quran. La ikraha fid din. Gak boleh paksa orang masuk ad-din. Apa itu ad-din? Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi al-Islam. Islam. Gak boleh paksa orang masuk Islam. Dengan cara halus, datang ke Palu, bawa Indomie, bawa bantuan. Ayo, kalau enggak mau masuk Islam, enggak kasih Indomie. Kami kasih Indomie. Ah. Islam bukan agama Indomie. Islam bukan agama sarung. Islam bukan agama-agama pemberian yang sifatnya sederhana. Islam ketulusan, bantu dalam hubungan kemanusiaan. Anda punya tetangga, masak. Yang satu, dua, tiga, empat muslim. Yang satu non-muslim, Kristen misalnya. Bagi. Hadis yang mengatakan, jika Anda masak makanan, baunya tercium pada tetangga, maka bagilah dia walaupun hanya hafal kuahnya. Jangan opornya Anda makan, kuahnya Anda bagi. Maksud hadis itu, kalaupun cuma masak kuahnya, bagi supaya dia gak salah sangka. Masuk kuah opor, yang dimasak singkong, kuahnya opor. Gak Anda bagi, tetangga bilang masak opor gak bagi-bagi. Padahal singkong, bagi dia. Tapi pernahkah hadis yang mengatakan kalau tetangganya muslim? Tidak ada. Bagi yang muslim, opor, opor, opor, opor. Yang non muslim bilang, pak, opornya kayaknya enak ya. Iya, cuman sayang Anda kafir. Wow! Gak ada, bagi, kasih. Ada ayam, kasih. Ada rendang, kasih. Begitu dia katakan, pak, kenapa baik sekali? Bukan baik, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Mengalir kalimat Allah masuk ke dalam jiwanya. Besoknya datang dia ketuk pintu Anda. Wah, assalamualaikum, bisa assalamualaikum tuh. Begitu dibuka, pak, apakah Allah belum memerintahkan untuk berbagi? Oh. Minimal nyebut nama Allah. Doakan, malam tahajud bangun, ya Allah. Dia di dunia tetangga saya, ya Allah. Di akhirat jangan pisahkan, ya Rab. Dia olahraga bersama saya. Kami gembira bersama di dunia, ya Allah. Hubungan dunia. Jangan pisahkan di akhirat, ya Allah. Berikan hidayah kepada dia untuk masuk Islam. Berikan hidayah, ya Allah. Besoknya, lembuti, lembuti, lembuti. Tidak menutup kemungkinan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indah dalam Islam itu. Lihat hadis. Ini Pak Gubernur, luas tempatnya. Tiba-tiba punya pohon. Contoh rambutan Pak Gubernur. Rambutan buahnya merambat ke tempat tetangga. Itu dalam fikih cuma di Islam. Hakun mushtarak, hak bersama dengan tetangga yang kebagian dari area buahnya. Bagi semua. Dan sebelum dia melihat merahnya, sebelum minta izin, dikatakan ambil hak Anda. Kenapa kok jadi hak saya? Dari mana aturannya? Hadis Nabi saya memerintahkan berbagi. Saya cuma lihat pohonnya, Anda keluar lihat buahnya. Masa Anda cuma lihat saja saya makan? Itu hak kita bersama. Masya Allah. Setiap ada yang kebagian areanya, itu ambil bagian dari hak Anda. Jangan tunggu minta izin pada saya, ambil. Ambil. Besoknya ayam Pak Gubernur main ke tempat dia. Dia belum tahu hukum ayam beda dengan rambutan. Sembelih. Assalamualaikum Pak Gub. Wah, Masya Allah, ayamnya kayak rambutan. Mungkin itu yang bisa mengantarkan ke surga, insya Allah. Tapi perlu diklarifikasi. Teman-teman sekalian, itulah hubungan yang baik. Jadi enak. Dengan manusianya enak. Kadang-kadang yang menghambat itu bukan kurang sholat. Kadang kurang silaturahim. Kadang-kadang juga bukan kurang silaturahim. Kadang kurang dekat dengan Allah dalam ibadah. Maka bangun di keheningan malam. Siangnya bangun hubungan baik dengan manusia. Karena itu saya pernah menyampaikan, dalam taklim kami, saya tidak pernah mengajarkan untuk hal-hal yang buruk. Kalau taklim yang saya ajarkan tidak membangun kedekatan dengan Allah, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Dan kalau dalam taklim kami diajarkan untuk berselisih dengan orang lain, tinggalkan saya. Karena saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk menjadikan pelajaran sebagai peluru untuk menghantam orang lain. Orang yang belajar ke majelis ilmu untuk sekedar mendebat orang lain, kata Nabi, tidak akan pernah mencium bau surga. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memuliakan kita semua pada malam hari ini, memberkahi kehidupan kita insyaAllah sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kemuliaan kita, menjaga kemuliaan kita semua, sehingga kita bisa bergandengan tangan ke surga insyaAllah. Nabi SAW memberikan contoh menutup doa dengan tiga cara. Kalau ingin cepat, dengan hamdalah. Kalau ada sesuatu yang salah, terlalu banyak canda yang tidak benar, ada prasangka yang tidak baik, tutup dengan kafaratul majlis. Yang ketiga, dalam suasana tertentu, kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Ini suasana khusus, saya tidak tahu kapan kembali lagi akan ke sini. Karena itu saya bermohon pada Allah untuk menggabungkan tiga doa ini, mengharap keberkahan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita diberikan keberkahan dan kemuliaan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepada-Mu, jika ada yang berkumpul pada saat di tempat ini atau dimanapun datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang, ya Allah, ke majlis ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa, ya Allah, kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah mudahkan urusan kehidupannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang datang ke tempat ini atau kerabatnya, saudaranya yang tentang membawa penyakit, Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma aslih ahwalana wa mujtama'ana ya Allah, ma yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami ya Allah, perilaku kami, masyarakat kami, agar semakin lebih dekat dengan apa yang Engkau ridhai ya rabbal alamin. Idza kana wahidan minna ya rabbal alamin ba'idan anka, Allah qaribhum ilaika. Ya Allah, jika ada di malam ini di antara hamba-Mu yang masih jauh dari-Mu, pernah berbuat maksiat, maka mohon sentuh hatinya sebelum Engkau wafatkan ia ya Allah untuk bertobat mendekat kepada-Mu. Wa idza kana ya Allah min jiwalina ashabina ya Allah lam yahtadu ilal Islam, fahdihim ilal Islam ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada sebagian dari kerabat kami, tetangga kami, teman-teman kami, ya Allah, belum mendapatkan hidayah Islam, maka pada malam hari ini kami bermohon ya Allah, sentuh mereka untuk memeluk Islam ya rabbal alamin. Ya Allah, kami tidak ingin berpisah dengan mereka di akhirat ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami di dunia ya Allah, berikan hidayah pada mereka untuk beriman. Kumpulkan kami di akhirat nanti ya rabbal alamin. Allahumma ihfazna ya Allah, wahfad umara'ana waj'alhum ulala washrafhum al-hikmum ya Allah ma'as salihin fi amalihim ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar bersikap adil dalam keputusan dan kebijakan mereka ya rabbal alamin. Jauhkan mereka dalam penyimpangan-penyimpangan dari kedudukan yang Engkau amanahkan pada mereka ya rabbal alamin. Allahumma hafid ulama'ana waj'alhum mukhlasina ya Allah fi alai kalimatika ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon jaga dan redai para ulama kami, asatidza kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah dan beramal di jalan-Mu ya rabbal alamin. Wahidna wala janibna ya Allah min at-tafriqah. Ya Allah, satukan kami dalam saf, jauhkan kami dari perpecahan ya rabbal alamin. Idza kana hadhil lailah min baqiyati ayyamina masasa faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika malam ini pembuka kehidupan kami untuk hari selanjutnya, maka mohon jadikan hari-hari esok sebagai hari yang terbaik untuk kami dari sebelumnya. Tubna ilaika ya rabbal alamin, kami bertobat kepada-Mu di malam ini ya arhamar rahim. Wa idza kana hadhihi al-laila akhiru min hayatina faj'al hadhihi al-laila husnal khatimah. Ya Allah, jika memang malam ini adalah malam terakhir kami hidup dan Engkau wafatkan kami di malam ini ya Rabb, maka mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Khafif lisanan lakuna kalimat tauhid fi akhir hayatina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon ringankan lisan kami saat sekarat nanti untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu kalimatan bi qawlikal azim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Engkau jawab dengan kalimat-Mu yang indah dan agung ya Allah, duhai hamba-hamba-Ku, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei cepat pulang kepada-Ku. Aku ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Masuk ke dalam golongan hamba-Ku, Aku siapkan surga untuk-Mu. Allahumma ya arhamar rahim, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah bermohon kepadamu seperti apa yang telah engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar ini belum mampu mengabulkan apa yang telah engkau janjikan, tunjukkan kepada kami ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Gubernur serta jajarannya, para alim ulama, para asatidzah. Terima kasih memberikan kesempatan kami untuk bersilaturahim ke Banten ini. Jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, amalkan. Kalau ada yang salah itu mutlak kesalahan saya, segera tinggalkan dan ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Saya mohon maaf, kami mohon pamit. Semoga Allah muliakan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.